قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط أو الطهارة عن الحدث فإن لم يقل عن الحدث لم يصح atau lam yasihhi. Kaedah kita boleh dua di situ wajah. Lam yasihha harakat takhfif atau khiffah, lam yasihhi harakat ittiba' ataupun boleh kata harakat takhallus. Nak lepas asal bertemu dua mati ialah harakat kasrah. Adapun yasihhu tak boleh, tak ada wajah. Supaya kita duduk bercara dalam sarah, dia misal dengan lam yafirra, lam yafirri, lam yafirru, tak boleh. Di sini pun demikian. Cuma kita pilih ambil lam yasiha, pandai kepada baris atas ialah ringan. Seringan-ringan segala harakat, khaful harakat ialah fatah. Kita dah bercara apa ni, masalah kaifiyat niat. Setelah tahu bahawa satu daripada rukun wuduk dalam mazhab kita Syafi'i ialah niat. Mazhab Hanafi tak ada wajib niat, hanya sunat saja. Untuk nak sempurna ibadah, niat. Kita dah rukun tak niat, pakai tak jadi, pakai tak sah lah mazhab kita. Bila itu niat, maka cara nak niat macam mana? Lalu kata di awal, fayanwil mutawaddi'u 'inda ghasli ma zukira yanwi rab'a hadatin min ahdatihi. Itu satu jalan. Sambungnya, aw yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in. Atau niat ia al-mutawaddi, dia jaga dah dulu. Mutawaddi ai muridut tawaddu, orang yang mahu ambil wuduk tu niat hak dulu, tak apa niat mengangkat satu hadah daripada segala hadahnya. Atau niat ia akan mengharuf barang yang berkehendak kepada wuduk. Muftaqirin, niat tak biasa kita ni. Nak ayat kata ini pun boleh. Au li tanwi', nak ayat kata boleh. Bagai-bagailah tu. Niat lagu hak atas satu bagai, hak ni boleh satu bagai. Nawaitu istibahata muftaqirin ila wudu, boleh. Dia. Gapo muftaqirin ila wudu'in? Sahajaku ambil wudu. Sahaja aku mengharuskan perkara yang berkanak kepada wuduk. Gapo? Hasiah hok mari ai ka salatin, itu nak misal muftaqir tu. Gapo muftaqirin ila salat, ila wuduk ka salatin. Tu misal bagi muftaqir. Seperti sembahyang, tu berhajat pada wuduk tu, tak sah, tak ada wuduk, bahkan haram. Wa sajdati tilawatin, ada sujud tilawah, kita baca Quran, bahasa ingat, duk baca Iqra ko, wasjud wa qatarib, sunat sujud tilawah tu, nak sujud tu kalau kita tak ada wuduk tak boleh. Kerana dia masuk dalam muftaqirin ila wudu'in. Ini mazhab kita, dengan mazhab tak ada syarah. Dalam hadah pun tak apa. Sebab dia kata bukan semayah. Hak kita ni sungguhlah bukan semayah, barang pada makna semayah. Sujud tilawah, sujud syukur ni maksudnya barang pada makna sembahyang. Wa sajdati tilawatin ay wa syukrin, Ha, sujud tilawah dan syukur pun betul juga, sujud syukur kena ada wuduk. Wa khutbatu jumu'atin. Ha, wa khutbati jumu'atin dan khutbah jumaat. Ha, ni pun muftaqid ila wuduk. Dia kait jumaat nak keluar khutbah lain. Ha, nak keluar khutbah lain, khutbah maya raya, tak ada wuduk tak apa. Sudah semaya batal, tak ada apa. Baca khutbah tak ada wuduk pun jemaah tak boleh. Tok khatib mesti ada wuduk. Kalau batal wuduk tengah dok khutbah, kena berhenti. Ha, turun dia ambil wuduk. Lepas tu kalau sebentar boleh sambung, kalau tidak kena mula semula. Ha, itu dia. Dia panggil muftaqirin ila wuduk tu. Kalau gitu kita niat nawaitu istibahata muftaqirin ila wuduk. Ha, tak apa. Ketika wasu muka tu niatlah tu boleh. Habis wa kalamuhu mubtada suku, bukan wa kalami, tidak, mubtada suku. Dan bermula perkataannya, perkata syarah, syarah kita kata au yanwistibahata muftaqidah. Perkataan syarah kita tu syamilul li ayyan wiya hadhihi niyyata bi hadhihi sighati. Syamilun khobar li an tu ta'wil masdar tu jadi majrur, ayyan wiya majrur bagi li, la tu la li ta'diyah li taqwiyah, mafu'u bagi syamilun. Nah, seolah-olah kata gini, syamilun li niyyatihi hadhihi niyyata bi hadhihi. Salah tak gitu. Jadi perkataan musannaf kita syamilun melengkapi ia akan, ha, syamilun li ayyanwiya melengkapi ia akan bahawa niat ia ia mutawaddi hadhihi niyyata akan ini niat bi hadhihi sirati, ha, niat dengan ini sirah, dengan ini lafaz lah mana an niyah bi hadhihi sirah bi ayyaqula. Ini nak taswi bagi ayyanwiya hadhihi niyyah bi hadhihi sirah. Malah mana? Bi an. Wa zalika musawwarun bi an atau mufassarun. Ha, boleh taswi orang panggil, boleh tafsir orang panggil. Malah mana niat dengan ini sirah? Ha, begini. Bi ayyaqula dengan bahawa berkata ia ia al-mutawaddi inda ghasli tadi, inda ghasl. Dia kata nawaitu istibahata muftaqirin ila wudu'in. Ha, tu kata niatnya ini sirat. Masuklah kalam sanah kata tu. Ha, atau niat ia mutawaddi akan mengharus waktu ia berkehendak pada wudu'. Ha, dengan bahawa niat ngalang-ngala panih lalu dah. Nawaitu istibahata ngafi. Melekat pidul dalam kalam sanah kita. Dan wali ayyan wiya fardam min afradiha, atas pada li ayyan wiya maf'u syamil lagi. Dan melekapi ia juga akhir bahawa, ha, di mana syamilun li ayyan wiya wali ayyan wiya. Dan mulaknya bubuh hamzah, ha, dibetuli an tu bubuh hamzah, ha, nah bubuh hamzah dibetul dengan alif, ha, pada alif lam. Wali ayyan wiya fardan, dan melengkapi ia akan bahawa niat ia mutawaddi akan satu-satu min afradiha daripada segala, ha, satu-satunya, satu-satu bagi hadhihi niat. Tak ada niat dengan sirat ni betul tak lah. Ha, tak ada niat dengan sirat ni betul tak lah. Niat dengan fardan satu, satu kara lah kita panggil min afrodiha daripada segala afrodnya, afrod bagi ini sirah, ataupun afrodnya tengok di ya tadi, satu-satu daripada afrodnya. Belah mana kata afrod bagi hadhihi niat boleh situ. Kaanya pula nawaitu istibahata salat, sebenarnya dhamir tu klik ke hadhihi niyyah tapi niat dengan makna manwi lah. Ha, itu dia dhamir tu klik situlah tapi dengan makna manwi, benda hak diniat panggil manwi. Walikulli imri'in ma nawa, innamalikulli imri'in ma nawa, ha, ma nawa panggil manwi. Manwi tu ke apa? Ha, kita nak semayah, niatkan semayah. Kita nak sujud tilawah, niatkan ambil wuduk kerana mengharuskan tilawah. Ha, dia panggil manwi. Seperti ka'ayyakula, seperti bahawa berkata ia al-mutawaddi ketika dia basuh muka tu, dia niat kata nawaitus istibahatas salah. Tak lupa tadi istibahatas muftaqirin tu. Ini istibahatas salah au sajdati tilawati au nahwiha. Habis. Wa mahallu niyyati listibahati mubtada. Dan bermula tempat kata kena niat ke istibahah, niat mengharuh tu, kata belah tu tu ialah akhbar fi ghairil mujaddadi. Ha, ni fi ghairil wudu'il mujaddadi. Ha, tu dia pada lain daripada wuduk yang ditajdidkan. Ha, hak kata niat nawaitu istibahatas solah masalan tu lain pada wuduk hak ia dimembaharukan. Kalau wuduk hak yang dibarukan tak ada niat lah begini. Kama taqaddamat tanbihu alaihi, seperti barang yang telah terdahulu oleh jaga atasnya, atas ma barang itu. Gapo barang telah dulu oleh jaga atasnya? Anu, kita hundur kelik hak kemari. Naik gi sebagai atas pada kata qauluhu min ahdarihi. Naik pada tu sebagai. Mana pada kata wa kadzalika la yanwi listibahata li'annahu mustabihul lis-salah bidunil wudu'il mujaddadi. Tuma taqaddamat tanbihu alaih. Di situ. Asal sikit pada tu ke dia kata li atas. Dia kata wa mahallin wa mahallu niyyati raf'il hadath aidan. Wa mahallu wa mahallu niyyati raf'il hadas fi ghairi alwudu'il mujaddadi li'annahu laysa li raf'il hadas bal litajdid. Kalau tu fala yanwil mujaddidu raf'al hadasi wala taharata 'anil hadas wa kadzalika la yanwi listibahata hadas thumma taqaddamat tanbihu 'alaih. Jadi dulu kita duk bercara ke boleh niat sahaja aku mengakat hadah. Lepas tu dia kata tempat kata niat mengakat hadah tu lain daripada wuduk yang ditajdidkan. Niat mengakat hadah, ada pun wuduk yang ditajdidkan tak boleh niat mengakat hadah lah, moga dia tidak beradah. Oleh itu fala yanwil mujaddidu, tak boleh niat lah orang yang mentajdidkan wuduk tak akan mengangkat hadah raf'al hadah. Dia nak niat taharah anil hadah pun tak boleh, moga dia tidak dalam hadah. Begitu juga la yanwil istibahata, tak boleh nak meniatkan istibahah mengharuh. Pasal li'annahu al-mujaddid ni mustabihul lis-salah. Dia bidunil wudu'il mujaddadi, dengan tak ambil wuduk, dengan tidak ada wuduk tajdid pun dia boleh maya. Sebab tu nak niat mengharuh tak boleh tu. Begitulah di sini. Itu mana kata di sini wa mahallu niyyati listibahati adalah ia kainu fi ghairil wudu'il mujaddadi kama taqaddamat tanbihu alaih. Baik, klik kepada kalam syarah pula. Au yanwi fardal wudu'i, ini satu bagai yang kedua. Bagai yang ketiga, atau boleh juga nak niat begini, atau niat ia al-mutawaddi, seorang yang mahu mi wudu' tu niat akan fardal wudu', boleh nawaitu fardal wudu'. Boleh juga saja aku mengerjakan fardu wudu. Tak ada apa, boleh juga niat gitu pun. Lepas tu hasiah sambung lagi hak syarah tak kata ai awil wudu al mafruda. Hak sah ni buat kod idhafah. Hak ni pusing kod sifat pula. Nawaitu fardal wudu, ataupun nawaitul wudu al-mafruḍa, boleh juga. Sahaja aku mengerja wudu yang difardukan, boleh. Atau buat sifat tu tukar sifat lain, boleh. Awil wajiba, ganti betul mafruḍa. Yang bahawa nawaitul wudu al-wajiba, sahaja aku mengerja wudu yang wajib, boleh juga. Ataupun ada fardil wudu, nawaitu ada fardil wudu, sahaja aku menunaikan fardu wudu, boleh juga. Banyak lagi itu kira-kira. Nah waha atas umpamanya lah. Itu dia. Baik. Goyahnya katakah niat fardul wudu atau wudu yang difardukan atau wudu yang wajib atau kerjakan fardul wudu, walau kanal mutawaddi'u sabiyan, sekalipun dan jikalau adalah yang mengambil wudu tu, yang ambil wudu tu kanak-kanak, ya, bila sebut kanak-kanak mana belum balik maklumlah. Walha atas kanak ia belum balik ni, kalau kira tak ada wajib lagi atas dia sendiri tu. Tapi bila nak semayat tak dapat tidak ambil wuduk. Bila ambil wuduk tu dia niat nawaitul wudu al-wajibah. Walaupun kanak, niat gitu juga. Au mujaddidan. Ataupun yang mutajaddid. Kalau adalah mutawaddi tu sabiyan atau mujaddidan. Ataupun ia mentajdid. Boleh juga niatlah tu. Nawaitul wudu al-mafruḍa. Boleh. Fatalih nak nawaitu rab al-hadasi. Ngakah dah mungkin tak ada wadah. Tu dia. Au qabla dukhulil waqti. Dan jikalau adalah ia sebelum daripada masuk waktu sekalipun. Waktu tak masuk lagi, ambil ismaya taruh. Lepas tu niat nawaitu fardul wudu'i, ada fardil wudu, ataupun nawaitu wudu al-mafruḍa. Walha tak wajib lagi ismaya. Kerana sahabat bagi wajib tu masuk waktu. Waktu tak masuk lagi, kita ambil semaya dulu pun niat gitu jadi. Itu dia. Takut dia kata ambil wuduk wajib kena, muka semaya tak wajib lagi. Ni sebab kita ada celah ni, tak ada semaya wajib lagi. Wajib asli tu lah, mereka hak nazar atau arif. Wajib asli tak ada lain celah ni. Kalau kita ambil wuduk sekalipun, niat sahaja aku mengambil wuduk, sahaja aku mengerja wudu ia difardukan, tak ada apa. Baik. Walau kana mutawaddi'u tu sabiyan atau mujaddidan atau qabla dukhulil waqti. Tengok nah. Ni kalau kita nak kira tu susunan ibarat kena kita ikut lain sikitlah. Dia tilik ke makna tu. Au qabla ni zuhirnya atas pada sabiyan. Maknanya takluk pada suatu mahzul jadi khobar bagi kanah jadi terkedikan tu. Bila terkedik, walau kanan mutawadi'u qabla, tak masuk kalau adalah orang yang mengambil wuduk tu sebelum dia masuk waktu tu. Ni kena terkedik walau kanan tawadu'u qabla. Nak kata nak terkedik mudah. Walau kana tawadduuhu, nanti dia mudah ni masuk dengan sini. Walau kana al-mutawaddi, walau kana tawadduuhu qabla dukhulil waqti. Dan jikalau adalah ambil wuduk nyonya mutawaddi sebelum daripada masuk waktu. Tu pasal makna. Tidak kira maknalah tu. Sebab apa boleh kata amado walaupun yang mengambil wuduk kanak-kanak sedekat atas kanak tak wajib lagi secara asal tutup tah dia, dan yang menjamu jadi pun tidak wajib juga pasal wuduk yang masih ada lagi. Tu dia. Dan belum masuk waktu tak wajib lagi kerana sahabat bagi wajib semayan masuk waktu. Tiba-tiba masa ambil wuduknya niat wuduk yang wajib, tak apa. Sebab li annahu fardun fil jumlati. Ha, ai fil umum. Ha, tu dia. Maknanya kerananya wuduk tu fardu secara umum dia panggil. Ha, secara umum tidak nak tilik satu persatu dak, tak ada nak, tak nak tilik satu persatu cara apa nama ni? Ha, tafsir daklah cara ijmal, secara jumlah, secara borong. Ha, cara borongnya diri wuduk tu fardu. Ha, cara borong dia. Kalau tafsir mai gak atas wuduk, wuduk kanak-kanak tak wajib lagi. Ha, sebab atas dia tak ada semaya, tak ada salah pun. Ha, tu jalan. Ha, pakai kira gitu, dia kata wuduk tu secara umumnya fardu. Ha, kot tu dia tilik. Li annahu fardun fil jumlah. Ha, nah bina apa jalan. Wala buddha, dan tak dapat tidak, mestilah, mesti ayastahdira zatal wudu'il murakkabata minal arkan. Ah, ini nak supaya dengan apa dia, karena istihdar semaya sebelum pada nak takbir tu sunnah istihdar. Setengah mazhab wajib istihdar, seperti mazhab Hanafi wajib istihdar sila ke rupa semaya. Ha, sebab dia tak renung Allah Akbar. Ha, setelah niat mukarnah tak ada wajib dah dia. Ha, ya syarat, niat tu syarat, mana belum pada terkebih. Ha, kita ni rukun, tak kala rukun tu juzuk. Juzuk dia kena mukarnah. Ha, dia kilah situ. Tapi istihbak, ha, masa Hanafi dia wajib. Kena ingat rupa mayat. Allah Akbar. Ha, nah. Ha, ni pun dia kata tak dapat tidak kena istihbak. Mensilarkan di hati. Akan diri wuduk. Zatal wudu'i. Akan diri wuduk. Pada kata sila diri semaya. Sila di hati rupa semaya renung. Tarik. Apa yang kata tak nampak rukun 12. Ha, rukun 13. Nampak. Amat kebih Allah Akbar. Ha, ni kena istidak ke diri wuduk. Diri wuduk. Al-murakabata. Ha, baca murakabata sifat dan zatah. Bukan sifat dan wudu'i. Diri wuduk yang disusunkan dia, ha, yang disusun maknanya murakabah dengan mana al-mutarakibah. Ha, murakab dengan mana mutarakib. Kau itu tak menyajilan. Ha, murakaban ay mutarakiban. Yang bersihan tersusun ia minal arkani. Ha, diri wuduk yang tersusun ia daripada segala rukun. Itu maksudnya niat sendiri. Ha, karena wuduk nak jadi dia dengan enam rukun. Niat, basuh muka dengan akhir. Ha, sila ke rupa. Ha, lepas tu, ha, dia panggil istihdak lah tu. Wa yaqsidu fi'la zalikal mustahdari. Ha, tu dia. Tak kena. Yaqsida tahdiya stahdira nah. La buddha ay yastahdira wa yaqsida. Ha, tak dapat tidak bahawa sila akan diri wuduk ia disusunkan daripada segala rukun tu, dan bahawa qasad ia akan perbuatkan akan itu yang diistihdarkan. Mustahdari itu jadi badal pada zalika itulah. Ha, wa yaqsida fi'la zalikal mustahdari. Ha, nah. Lepas tu qasad ia akan buat demikian yang disila itu, demikian itu silaran itulah. Begitulah kama qalu fi nazirihi fi shalah. Sebagaimana barang ia telah kata oleh mereka itu fuqaha. Ah, ia panggil domeniklik ngam, ia panggil mafhum daripada siyaqil kalam. Sebagaimana barang ia berkata oleh mereka itu fuqaha, duk kata pada baninginya barang. Di mana? Fi shalah. Pebak semayalah bila tidak mengaji niat semayan ke muqaranah. Ha, tu niat kena wisrata dengan takbir. Ha, lepas tu kena ada istihdar sebelum. Ha, tu supaya di sana lah. Kama qaluhu. Qalu di mana? Fi nazirihi lah. Kama qalu fi naziri. Qalu fi nazirihi ma. Di mana? Fi salah. Naam. Ha, bunyi payah di kisah ni pun tidak mengaji mukaranah kamaliyah. Waktu terkadang ada jatuh dalam waswah tu. Dia nak peting menjadi kamal tu. Ha, siapa 30 kali terkebir tak kat kena. Apa tu bebuah dah bebuah. Segala tak kena. Nah, Allah akbar tak kena, Allah akbar tak kena. Hani pun dia jadi waswas, asmaya merah perai dalam muka tu. Ai sekolah tu nak habis. Yuh dengan timur tak ada habis timur. Niat tak masuk. Amun nyeduk mana cuma. Cuba igat hari ya. Merah perai muka. Ambil asmaya itu mu. Ada main istihdak. Tak kala bunyi payah ginilah senang kata dia. Naam. Dia pelonggan. Tetapi sebab kita mengaji mukaranah, main mukaranah urfiah lah senang. Allah akbar apa sebab apa zuhur cukup dah. Karena tak dikatakan semaya mereka kena cukup rukuk 13. Ni pun sepatu tak dikatakan wuduk mereka kena nafkah. Dia kata kalau niat ia akan mengangkat hadas, apa itu dah bawa. Nawaitu raf al hadati. Walaupun tak kata lafaz, bila kita dah basuh muka sahaja aku mengangkat hadas. Kalau niat mengangkat hadas dah pun kafar. Kafar. Kafar. Pol eh. Kafar. Kafar. Dia. Tak pol lah. Cukup lah. Madar lah. Itu kafar. Tak ada apa dah. Wa illam yastahdir ma zukira sekalipun. Tak ada apa ni. Tapi nak tahu cara halusi itu dia. Itu dia nak panggil kata mua. Dia panggil kata kamaliahnya tadi. Ini panggil urfi lah. Dan jika tidak silar ia al-mutawaddi. Al-mutawaddi. Walaupun dia tidak silar akan ma zukira. Apa ma zukira? Ma zukira yang ni zalikal mustahdar tadi. Ialah zatal wudu murakabah tu lah dah tu. Itu ma zukira. Madarah walaupun tak silap begitu. Sebab illa bagi kata kafa litadammuni raf'il hadati kerana mengandung dah kulit idafat kefa'in. Litadammuni raf'il hadasi kerana mengandung oleh mengangkat hadas tu mengandung akan lizalika. Itulah letak dia bukan letak leh. Kerana mengandung dah boleh mengakak hadah kita niat saja aku mengakak hadah. Kita niat mengakak hadah, mengakak hadah tu dah mengandung akan lizalika akan demikian itu. Sebab kerana demikian itu tak faham. Kerana mengandungi boleh mengakak hadah tu akan demikian itu dah. Kalau tak jawab cuma bagi. Mengandungi bagi demikian. Kita kata bagi di sini panggil letak dia. Yang ni akan. Itu cara nak berhalusi ibarat. Cara uslub kitab. Habis tu kata uslub kitab ni panggil uslub Quran. Jalanan ibarat panggil uslub. Jalanan ibarat tak serupa dengan majalah. Surat risalah kiriman tak serupa. Uslub kitab, uslub Quran, uslub hadis. Nak tahu satu persatu supaya kita gambarkan. Litadhammuni ilak bagi kata mada kita niat mengakak hadah tu mada dah tak ada kena duk sila apa tadi tak ada kena sila diri wuduk tak ada kena sila ke diri rukun wuduk dah dah sebab mengakak hadah tu dah mengandung akan demikian itu akan mazukira lizalik kalimat zukira dia supaya kita semaya Allah akbar aku semaya fadhuhu cukup dah aku semaya tu cukup dah karena tak dikatakan semaya malaikat mencukupi segala rukun. Aku semaya terkandung itu. Apa kita mengaji usul juga. La ilaha illallah terkandung bih wujud kita bakar. Tapi nak terkandung pun kena tahulah. Dulu secara ijma ada Allah, dia Allah, dalil-dalil. Semua tu terkandung dalam makna la ilaha illallah. Allah sajalah Tuhan. Allah sajalah Tuhan yang mustahak disembah. Karena tidak ada yang wujud hakiki malaikat ia, tidak ada yang sedia malaikat ia. Masuk bis kanung bis ada tu. Sebab tidak cukup orang nak jadi Islam kan la ilaha illallah. Tak ada kena bila wujud tidak ada lah jadi kanung dah. Apa kau tafsir semula? Itu dia. Habis. Klik pula kepada kalam syarah kita awil wudu'a nasak klik atas pada fardha tu sendiri aw yanwil wudu'a faqat atau boleh juga niat bahawa niat ia mutawaddi akan wuduk saja apa wuduk saja tak ada kait dahlah dengan kata faqat yani kita nak katakan faqat biduni qaidin ataupun bila qaidin dengan tidak ada kait. Kait apa? Kait yang kata fardhah ke, hasan ni ada kait, hasan ni kait mudah. Fardhul wudu. Ha tu. Kait dengan jalan idhafah. Ataupun al-wudu al-mafrudah subuh atas tu kan. Ataupun al-wudu al-wajibah tu kait dengan sifat. Tu kata bila kaidin cukup. Faqat ay bila kaidin. Nah, dengan tidak ada kait satu pun. Nak kira halaman Nabi cukup dan nak umumnya. Faqat ay bila kaidin. Ingat tak ada kait. Kait apa? Kait idhafah. Kait mudah. Fardhul wudu. Tak. Ataupun al-wudu al-mafrudah kait dengan sifat. Awil wajibah. Tak. Madu. Patah siah tambah au ataupun ada al-wudu. Ha bermudah sikit situ. Sahaja nawaitu ada al-wudu. Nyak tu ya. Sahaja aku mengerjakan wudu, sahaja aku menunaikan wudu. Tak apa. Ha tak kait tak apa ni kok mana ni? Wa inna ma hasiah wa mari illa nak iterai lagi. Wa inna ma kafat niyyatul wudu'i faqat. Dan sungguhnya memadu oleh niat wuduk saja, tak ada kait wajib, tak ada kait fardu tu. Wa walam takfi niyatul ghasli faqat. Ha ha nak pergi pelawan hon. Soalah ni ni wa istinah bayani ni. Soalah orang tanya ha gano eh di wuduk ni niat wuduk saja memadu. Masalah mandi saja aku mandi saja tak memadu. Ha begitu masalah dulu hak luar dulu. Lepas tu main mesti di sini. Kalau kita mandi wajib, mandi janabah, masa kita niat nawaitul ghusla, nawaitul ghusla ya mani ya guna hus. Nah, segi fiqh. Nawaitul ghusla nyak tu ya. Sahaja aku mandi, tak mada niat itu. Sahaja aku mandi saja tak mada. Wuduk, sahaja aku ambil wuduk, mada. Ha kan? Ah salah tanya. Lalu jawab wa innama. Ha itu kata wa istinah bayani. Jawabun amma yuqal. Seolah orang tanya bagaimanakah di sini memada dengan niat wuduk saja, di sana yakni cara kemandi tak memada, niat mandi saja, apa sebab? Wa innama kafat niyatul wudu'i faqat wa lam takfi niyatul ghusli faqat. Hanya sesungguhnya memada oleh niat wuduk saja dengan tak kait, dan tidak memada oleh niat mandi saja dengan tak kait, tak mada. Kena kata nawaitul ghuslal wajibah, ha baru mada. Oh sebabnya li annal wudu'a la yakunu illa ibadatan. Tu nampaklah. Kerana bahawa sewudu itu tidak ada ia melainkan hanya ibadah. Ha artinya hasar. Wuduk tidak ada malaikan hanya ibadah. Tak ada wuduk adat, tak ada. Sebab kata wuduk ialah ibadah. Lain daripada mandi. Ada pun wal-ghusla boleh, wal-ghuslu boleh. Tak pada al-wudu'at. Wal-ghusla dan mandi itu yakunu ibadatan wa adatan. Ha, mandi dia ada ibadah dan adat. Bila dah ada adat dan ibadat, mesti kena beza. Sebab fawaidin niatnya litamyiz. Faedah niat nak beza antara ibadat dengan adat. Bila ada adat rupa serupa dengan ibadat, mesti kena kait. Itu dia. Kalau itu mandi, kita nak mandi kerana panas. Oh, mandi patu pula. Itu dia. Panas weh, mandi. Nak mengolak kecemas, mandi. Itu mandi adatan dia panggil. Bila kita berlaku janabah, mani supo yang mani ibadat dengan mani adat. Boleh jadi demikian, kena niat jadi beza. Kalau itu tak niat, sahaja aku mandi, tak ada beza dengan mani biasa. Sebab tu kena kait sikit. Sahaja aku mani yang wajib. Tidak. Sahaja aku mani yang wajib. Sahaja aku mani yang fardu. Ataupun aku mengangkat dasar. Tak apa lah waktu tu. Kena niat sahaja aku mani saja lah. Itu dia, itu beza. Ada pun wuduk, tidak ada malaikat ibadat semata-mata. Sampai itu mada saja aku ambil wuduk cukup. Tak ada kena wuduk yang wajib, tak ada kena kait dah. Sekejap ni kiri. Ini pekoh. Ini halus. Sulit. Habis kita pun nampak lah. jalannya. Sebab itulah ulama fiqh kata memada niat sahajaku ambil wuduk. Ha, sahajaku menunaikan wuduk. Tak ada kat yang wajib memada. Mandi tak boleh. Sahajaku mandi tak boleh. Nah, sahajaku mandi yang wajib, ha, baru sah. Ah, tu dia. Eh, habis tu kata benda tak ada payah mana dah kita mengaji dia. Tak mengaji jadi tak kena. Sikit pun tak kena. Bagaimana? Dia kena lah, tak apa lah. Benda sikit je. Nah, apa tu tengok cara nak soh. Nah, cara duduk lelaki seteri dah. Sikit je. Aku menikahkan di kau. Mereka kata aku terima ke nikahnya. Nyak tu je halal lah. Ha. Cuba tahu tu. Oh, haram lah. Besar lah. Ha. Ish. Nak pergi kita duduk bawah. Ukuk sarang. Kita duduk bawah undai-undai. Mena tak ada payah. Tapi dah degil. Ha. Nak turut nafsu. Alah juga tu. Kacau duduk ke. Oh, puluh-puluh. Oh, nak aku. Alah ke. Ha. Cuba aku terima ke nikahnya ni salah. Jadi halal molek-molek. Ya tengok. Balik cerai pun aku tolak ke nikah. Kulit pula dah. Cara sarang. Nah, ayat kata itulah kita nak tahu dari media sarang. Ini pun seperti tak ada cara lain melainkan kita kena tunduk kepadanya. Kita dah kerah degil tak saya tunduk sarang. Berat kita sama-sama. Nah, itu kita tahu dalam cara ibadat wudu. Baik. Awit taharata anil hadasi. Satu bagai lagi tu, banyak bagai tu. Cara niat tu. Saja aku bersuci daripada hadas. Boleh juga. Masa kita niat tu nawaitu taharata anil hadasi, boleh juga. Saja aku bersuci daripada hadas. Atau saya tambah sikit lagi. Au ai awit taharata lil hadasi. Aku menyucikan hadas. Juga tu. Pasal ni bersuci dari. Bersuci dari hadas. Ini menyucikan hadas. Itu apa lah tu. Apa dia lilit tak dia ke panggil. Menyucikan hadas. Au ataupun fardot taharati. Nawaitu fardot taharati. Saja aku mengerja fardu suci. Atau ada at-taharati. Oh deh, menunaikan bersuci. Au ada fardit taharati. Au awit taharata nawaitu taharata lissalati au nahwiha nahwi salah. Cuba tengok. Nah. Boleh. Masalah saat ni dia ada kait anil hadah. Kalau tak omari anil hadah, nawaitu taharata saja. Lil hadas pun tak ada. Fardot taharah tak ada. Pakai kata nawaitu taharata saja. Tak omari anil hadas masalah. Lalu syekh kata, fa'illam yaqul. Maka jika tidak kata ia al-mutawaddi' fin niyyati, di dalam niat dia tu, ia tak kata anil hadas. Itu nak lapar jadi mapu'u bagi yaqul. Bukan ta'luk, bukan nak makna dak, tu nak kelapak. Fa illam yakul, maka jika tak kata ya al-mutawaddi, tak kata akan, tak kata akan, akan anil hadah, dengan bahawa nawaitu taharata saja, jawab dia lam yasihha, naca tak sah dia qauluhu bi ala. Fa illam yakul anil hadah ai bi an qala, nak taswirnya dengan bahawa kata ya mutawaddi nawaitu taharata faqat. Faqat tahu nak wayak masalah, bukan bubuh lain misal nawaitu taharata faqat, bukan hati gitu. Nawaitu taharata, jadi niatlah tu faqat, ingat tak ada kait apa. Tu rupanya jawabnya lam yasiha, tak sah iyo. Ia wudu'uhu tu lah, wudu' dia tak sah sebab gini niat batu. Pasal ai li anna taharata, kerana bahawa sebesuci tu lughatan ialah mutlaqut nazafati. Kerana taharah tu sebenarnya semata-mata bersuci. Semata-mata bersuci. Apa? Mutlaqut taharah ni umum. Masuklah orang hati. Kalau wuduk, wuduk dia dia apa yang kata makna syar'i. Bila kata taharah ni mutlaqut nazafah. Semata-mata bersuci. Sabit tak mada. Kerana itulah apa nama dalam mazhab Hanafi dia tilik kot tu, dia tilik kata wuduk ni iaitu bukan maksud pada diri dia panggil. Maksudnya nak bersuci untuk mengesah niat haji apa nama ni semaya, maksud lizatihinya semaya tu. Ada apa wuduknya panggil wasa'i. Kalau itu diserupa kadangnya semata-mata bersuci. Maka bersuci sah tak ada kena niat. Wuduk pun sah tak ada kena niat. Itu jalan balik tak wajib niat. Dia panggil ma'qulul ma'na. Maksudnya kata barang yang diketahuikan maksud. Ada pembalik kita ni tak sungguh gerti makna serta amrun ta'abudi gati. Habis tu tak boleh tu kena niat. Lagi pula umum innamal a'malu binniyah. Panjalah kerjaan ni. Habis di situ. Klik ke masalah tamahat. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyyati wa sharraka ma'ahu niyyata tanazzufin aw tabarrudin sahha wudu'uhu. Ini nak tambah di atas tu sikit lagi. Setelah kita faham dah cara-cara niat, cara hak sah begitu, cara hak tak sah begitu. Baik nak sambung masalah tamahan sikit. Wa idza nawa, dan apabila niat ia al-mutawaddi, seorang yang mahu wuduk tu, niat akan ma yu'tabaru, niat akan barang yang dikira, yang dibuat kira, yang diiktibarkan barang, gapo barang bayar min hadhihi niyyati, akan barang yang diiktibarkan gapo barang daripada itu segala niat hodok royak di atas tadi. Niat ngakak hadah tu mayat tabaru kira tu niat lagu tu, ataupun niat istibahatan muftaqid ataupun submayat bawah sekali niat taharah anil hadah tu mayat tabaru semua tu. Bila niat belah tu diagak kata wuduk tu sah lah. Di samping itu wasyarraka, ni nak tambahan, dan muskutu ia hanya menyertai ia mutawaddi ma'ahu sertanya serta mayuk tabaru saat ni tu. Niat hak jadi tiba tu nyegi kapuh pula dah serta tu tu tu tasyrik. Wa syarraka, dan mentasyrik menyertai ia apa dia tu nyecapur masuk sertanya itu akan niyata tanazzufin. Nyanya apa dia menyertai akan niat menyuci gati. Niat menyuci gati. Dia basuh tangan, kalau ada debu-debu cemar-cemar jadi suci. Itu dia muka bermulak dengan debu kabuk, kita basuh ambil wudu segeta mari di hati nak menyuci muka gati. Itu hak tamah dia panggil au tabarrudin, ataupun niat bersejuk-sejuk bermulak dengan panas sok gati tiga ambil semaya basuh muka apa kita duk apa nama bila puasa dah kering tekak ambil semaya komong ke apa sejuk sikit pergi capur situ. Jawab dia sah wudu'uhu, sah boleh wudu'nya. Bapa yang marilah ni dia panggil tasyrik bin niat, dia panggil syirik pada niat. Jidak capu pada niat ni, wah pada tauhid lah dia panggil. Sah dah. Sah. Tasyrik pun tak jadi sorih dah. Kalau sorih tak boleh. Dia syarat dia nak sah kena kena ternapi sorih. Jangan ada yang memaling dia panggil. Daripada niat suatu kepada lain tak boleh. Bila ada sorih tak boleh. Ni tak panggil sorih. Dia panggil at-tasyrik. Mari tengok sini. Sini tu sikit. Qauluhu wa syarraka ma'ahu ilah bi khila'ah wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyyah ila akhirih asyara bi hadhihi al-mas'alati. Telah isyarat ia syarah Syekh Ibn Qasim rahimahullah dengan ini masalah ni, masalah tasyrik dia panggil ni. Ila annahu isyarat kepada bahwasanya la yadurru, Isyarat kepada bahasanya tak beri mudarat oleh ayyusyrika ma'aniyatil wudu'i akan ghairaha. Tak beri mudarat oleh bahawa muskutu ia mutawaddi serta niat wudu itu muskutu akan yang lainnya lain pada niat wudu. Gapo gait tu? Bayat min niyyati tabarrudin au tanazzufin. Qauluhu wa syarraka ma'ahu ila bi khilaf ni bersalah lain hak ni ni ma iza ghafalaha hak tadi nawa ma yu'tabaru wa syarraka lain katanya iza ma iza ghafala an niyyatil wudu bersalahan kelakuan masalah apabila lalai ia mutawaddi dari niat wuduk tak ada niat ku mengakak dah kecil masalah tak ada niat apa dia saja ku menunaikan fardu wuduk ataupun wuduk tak ada silah tu wa nawa tabarrudan ghafala an niyatil wuduk wa nawa tabarrudan dan niat kosak akan bersujud-sujud panas sak oi gigi-gigi muka kosak akan bersujud tak ada silah ku saja ku wuduk dah au tanazzufan tak ada nya qasa akan nak bersuci saja hak tu fa innahu la yasihu tu dia maka bahawasanya tak mada ia maka bahawasanya kita klik pada mana asal ada cara wuduk tu maka bahawasanya tak mada turut makna tu nak klik wuduknya tak mada walhal bukan wuduk ni. Bukan wuduk. Mudah-mudahan tak klik pada ma'iza ghafala itulah. Ini kelakuan masalah ni. Tak sah. Ma'zukira lah sini. Fa'innahu ma'iza ghafala. Ini tak sah. Ya. Ini tak sah. Tak jadi wuduk. Ini maksudnya gitu. Sebab apa? Li'anna zalika kana bahawa saya demakia itu. Apa demakia itu? Niyatu tabarru awit tanazuh tu. Ya kalau masdar tak ada kena kata tak ada kena takwil dah lah kerana niat dengan mana qasa li anna zalika kerana bahawa saya demikian itu niyatu tabarruk qasa sejuk-sejuk qasa menyuci itu dia panggil sharifun anin niyati itu panggil yang memaling dari niat ada. Tak ada kata niat wuduk dak tu paling gi ke menyuci paling gi kepada nak sejuk-sejuk tu bila itu falaisa mustashiban laha hukman orang panggil maka bukanlah ia ia al-ghafi tadi tu dia ataupun an-nawi litabarru' tu bukan dia mustashiban laha bukan dia mengekalkan niat hukman pada hukum dak dia bukan istihad hakiki istihad kepada hukum asal tak ada sorry sudah supaya kita niat semaya dah Allahu Akbar tu semaya fardu zuhur tu kah tu ya, lepas dah tu girato hati tu tak kuih kosong kata kau girato tapi girato pun tak bunuh semaya kerana tak ada sorry bila mari sorry halin tu dia mari di hati sengaja kau sakku nak berhenti maya batal bila ada sore panggil tu tak ada sore walaupun hati dok girato dok ingat kok se tak batah dia panggil mustashiban hukman wudu apa tu teniat ngakak dah tapi di samping itu nak nyuci gati di samping itu bila ada basuh tangan gi tengok cemar pakak gonyok-gonyok gitu selalu tu tak ada apa tak ada panggil sore apa ada pohon tadi dak ni tak ada niat wudu niatkan tabarruk dia panggil ada sorif abad tu tak sah falaysa mustashiban laha hukman tak kala itu wayalzamuhu bila tak sah bukan ia mustashib wayalzamuhu mana wajibu alih dia lazim akhir dia mana wajib lah atasnya oleh i'adatu ma wajib oleh basuhkan barang mengulangikan barang barang mana barang wasalahu yang telah basuh ia seorang mutawaddi panggil mutawaddi tu majak lah hu akan dia akan masak ni dia basuh dah muka Ha tu wajib dia kena ulangi semula lah. Ha dia. Wajib ulangi barang ia telah basuh, ia akannya barang hak telah basuh hal keadaan boleh ataupun ta'aluk tu basuh dengan niat tabarruk. Ghasala bi niyyati tabarrudi boleh ataupun ta'aluk dengan sewaktu masuk. Jadi ha pakai boleh mula basah sah juga. Basuh ia hal keadaan ia ha dia hal kaunihi multabisan bi niyyati sah. Zarah mustaqar boleh. Wajib atasnya oleh ulangkan barang yang telah basuh ia akhirnya barang hal keadaan ia yang basuh tu yang bersepakai dengan niat ada dek ataupun dengan cara mudah maka zarah lawun senang tak nak sekedih banyak i'adatu ma ghasalahu ghasala bi niyyati bi niyyati tabarrudi aw at-tanazzufi faqat itu dunastina fi taharati ha wajib ulangi weh. Tak ada wajib istiqnah, tak ada ono wajib semula dak. Ha nah, dia panggil istiqnah tu semula nah mula semula. Ha habis. Ha apabila begitu niat yang sudah cukup syarat dah dikira sah dah wuduknya capur sikit dengan kosak bersejuk-sejuk gatik. Ha nya capur dengan kosak menyuci gatik sah wuduknya. Sebab apa boleh sah? Saya kata lagi aili anna kullam min at-tanazzufi wat-tabarrudi kerana bahawa setiap-tiap daripada membersih menyuci dan menyejuk-sejukkan tu ia hasilun tahatu wa illam yanwihi hasil ia kulun hasil ia kulun tiap-tiap tu hasil berlaku waktu hasil dengan sendiri dah jika tidak kosak ia akannya akan kulan sekalipun. Ha ada kita basuh tangan dia suci tak nak tidak kosak menyuci. Tu dia. Bah kita kena najis, bah kita basuh kena cara suci daripada tak ada niat pun. Ha nah. Jadi seolah-olah kata tak kiralah tu. Sebab tu dia wuduk tu sah. Banding supaning kata dia. Kama nikah li tanzir nak banding masalah. Kama launa wassalata wa daf'al gharim. Bandingnya seperti bahawa mamas dariah lau zaidah. Seperti bahawa kalau niat ia kalau tak ke al-musalli lah munasabahnya panggil maklum min siyaqil kalam. Seperti bahawa kalau niat ia musalli ataupun muridus salah. Orang yang nak semaya dia niat akan sembahyang dia nak melepaskan goreng. Goreng ni mana sah hotel kat. Nak menolakkan goreng. Hang kita lagi tak maya dekat hotel. Nak bayar habis tu nak qada bayar. Lepas lama pun kita lepas tak ada maya berapa tahun dah lekat. Perut lekat hotel. Tu banyak kuasalah tu. Kuasa maya dia dab al-goreng kata. Oh fa innahu yasihu ada puasa. Nah. Fa innahu yasihu. Apa dia? Maka bahwasanya aini fa innahu inna fa innahu ma law sani ma law nawal sah dia. Tapi nak benarnya betul semaya ataupun nak benar betul niat. Kata molek tak kedai mudah tak apa. Fa innahu ai fa inna niyyatahu yasihu. Tasihu. Itu dia. Maka bahawasanya niat dia tu sah. Tak ada apa. Niat sah. Maya sah. Pasal? Li'anna daf'al wari. Kerana menolakkan tuwai utai. Maknanya bayar utai. Hasil tu. Walaupun wa illam yanwihi jika tak niat ia sekalipun. Utai tu hai dia panggil kan. Semaya puasa haji ni panggil utai tu hai. Kalau kita tak tahu maklumnya utai nak ada. Utai duit. Utai suat tu. Lekat utai orang tu. Lekat utai orang ni. Semaya utai tu hai. Sabit itulah apa dia tu ketika orang tanya ya Rasulullah ibu saya meninggal belum buat haji bolehkah saya nak tolong buat haji dari dia. Oh boleh. Bagaimana mu ku nak tanya kelik kalau ibu mu lekat utat lepas tu mu tolong bayar nak tanya kata lepas kau tidak. Seorang jawab iya. Ha begitulah haji wah apa nama ni daifadainullah ahaku bi ayyukda. Nabi jawab hutang Allah itu lebih sebenar dia, dia apa dibayarkan. Ha, dia kata hutang, hutang hutang Allah. Ha, semaya tu hutang Allah, moga Allah wajib atas kita. Ha, kita tak bayar agak dekat hutang tu. Ha, puasa dekat pak mati. Ha, betul dia dok tebuh dok buat fidyah tu. Dok tebuh, dok tolong tebuh. Tolong kira. Harap dia nak semaya, tak semaya pak mati. Pak kita orang hiduplah, tolong kira tak kala yang mati tinggal harta agak. Itu tolong kiralah. Berdoa dengan Tuhan, minta ampun, minta maaf ke dia. Dan pulaknya tolong tebu, atau fidyah, fidyah. Buat berah, sedekah berah, minta ngata ampunlah ke dia. Ha, supaya lekat buku orang anak tolong kira. Nah. Ha tu kali gitu orang tu dia niat semaya, niat saja aku semaya, perutnya niat lepas hutang kata. Ha, hutang Allah Taala maksudnya. Tak ada gapo sah. Kana dab al-gharim hasilun wa illam yanwihi. Supatulah. Ha, wudu. Ha, aku mengangkat ada kecil serta nak menyejuk-nyejuk kata. Ha, tak ada apalah. Wa hadza ma zukira saat ni bin nisbati li sihhati. Ma zukira apa tu tasyrik. Nah, kita ada bercara ni. Wa hadza hadza ma zukira min at-tasyrik. Ha, daripada berkosi menyertaikan niat tadi ya. Itu dengan nisbah bagi sah. Ha, kosi lagu tu sah ke tak sah? Tak ada halangnya kerana tak jadi sharik yang memaling dak. Itu nasbah sah. Adapun nasbah halau we. Ha ha. Wa amma bin nisbati lisawab. Ha, wa amma at, wa amma at-tasyrik ha, bin niyah bin nisbati lisawab. Adapun kosi pada niat dengan nasbah boleh pahala, pahala dah gedak niat kosi gitu tu. Ha, hazan nasbah sah. Oh, waktu tu ialah faqad ikhtaral ghazali, maka sungguhnya telah pilih oleh Imam Ghazali rahimahullah taala fima pada masalah kelakuan apabila syarraka fil ibadati, pada masalah apabila mensekutu ia syakhsun seorang kerana tak abid pun abid lah pada ibadat, sekutu pada ibadat akan ghairaha ghairal ibadah. Misal dulu, misalnya ka tijaratin wa hajjin. Ha, ha, ha. Seperti berniaga dan buat haji, nak pergi haji tani tu nego atik. Ha, bawa peta. Ha, nak nego kata bawa kayu naik ke piyah. Ha, nak pergi buat haji nego atik. Ha, tu dia panggil tasyrik. Niat kita kosi, bukan niat so nak buat haji dah. Nak nego atik. Ha, sah tu sah. Ha, bak sah tak ada apa-apa, sah haji. Tapi bak pahala macam mana weh? Hidup kosi tu bukan, bukan kepada haji 100% dak tu. Ah, ha, Imam Ghazali kata, dia pilih kata ikhtaral ghazaliyu mafu'u tak ada lagi tu. Ha, ni baru mafu'unya. Faqad ikhtaral ghazaliyu fima pada masalah ni ni pilih akan, ha tu mafu'u. I'tibaral ba'ithi, tu mafu'u ikhtara. Ha, telah pilih oleh Imam Ghazali akan kira di ba'is dia. Tekan ni yang menekan tu ke mana. Dia nak pergi ke Mekah tu, apa ba'is dia? Ba'is dia nak buat haji ke ba'is dia menego? Ha, tu dia. Piyah banyak tahun ni dah. Ha, ha, ha, nak menego ke? Ha, nak nak piyah ke? Kena buat haji. Capur tu ada kedua-dua. Baik mana berat, mana berat kalau kita timbal gelu. Niat nak nego dengan niat nak buat haji, cuba timbal mana berat. Ha, dia kira gitu Imam Ghazali. I'tibaral ba'ithi, kira kan menekanan yang menekan ba'is alal amali atas itu kerja. Tekanan apa yang boleh nak pergi ke Mekah, nak pergi buat haji ke, kau tekanan orang lain. Tengok situ je kata. Tak kalau i'tibar aktarab gitu fa, fa fihi tafsil. Maka padanya tafsil. Tafsil mana? In kanal qasdud dunyawiyyu. Ha, kerana tijarah tu kira rupa dunia, haji itu ibadat. Walha diri menegur tu dia panggil wasai, kita kalau kita guna kok kok bajikan jadi kebajikan, tapi tak panggil ibadat menegur. Mas haji nak ibadat. Itu dia. Cuma panggil usaha yang halal. Ada kebaikan, bukan tak ada. Sebab Tuhan puji rijalul latul hihim tijaratun. Tuhan puji orang lelaki yang tak melalaikan mereka oleh menegur. Tuhan menegur tapi hati tak lalai dari Allah. Negaan dia jadi wasilah kepada ibadat. Oh tu kebajikan besar, Tuhan puji. Tapi tidak capur sini. Ha tu dia. Ha, dia kata tengok, maka jika adalah qasab ia bahasa dunialah huwal aghlaba. Boleh huwal aghlabu boleh. Kalau kita baca huwal aghlaba kita pakai huwa tu dhamir faslin. Kalau kita baca huwal aghlabu kita pakai huwa tu mubtada. Aghlabu tu khabar, jumlah tu khabar kana. Ha tu jaga nahwu dulu. Fa in kana al-qasdud dunyawi, maka jika adalah qasah bahasa dunia yakni menegur maksudnya sini tijarah. Ha nah nah. Fa in kana al-qasdud dunyawi, maka jika adalah qasah bahasa dunia dalam misal kita ni qasah menegur. Huwal aghlaba lebih kuat ai minal minad dunyawi, lebih kuat daripada apa dia minad ukhrawi, dunyawi lawan dia ukhrawi. Nego kalau kira persen 90% nego lah pada gidah tu wahji. Ha kalau berat balik tu jawab dia lam yakun fihi ajrun, dunia nas dia tidak ada padanya tu. Ah, pada ma iza syarraka itulah. Ah, tidak ada pahala. Mana haji tak ada pahala. Kalau tu. Ah, boleh kau piyah. Pas kalau rugi ada dia, rugi dua. Piyah pun tak ada apa. Ha, ah, sudah lah. Ah, piyah pun tak ada apa, haji tak boleh pahala. Ha, ah, boleh ke haji? Boleh orang lain lah, kebih orang lain lah. Kita kata. Oho. Ha, ni bak hati lah ni. Ha, ni bak amal hati lah pula. Amal zuhir jadi kira ada muhji semua lah. Ha. Jadi kira tu haji banyak kali ni mohon ni. Hmm, kena panggil taufik tu haji haji haji haji ni. Ha, banyak kali. Ha segi nama gitu. Baik. Tapi pahala tak ada. Allah. Ha. Awa in kanal qasdud diniyu. Dan jika adalah qasah ia bahasa agama, ukhrawi lah. Yang bahasa ugamu huwal aghlaba. Pasal ni kosak kot tu lebih golik. Makna kalau kau persen kak kosak kot buat haji tu 70% jumlah pada gidak tu. Haa bawa katik kepiah dan sebagai nego. Oh kalau balas tu kana lahu adalah dapatlah baginya. Kita nak katakan lah kana nacaya dapatlah iyo kana ana cedapaklah iyo lahu baginyo bagi po bagi seorang bagi seorang bi qadrihi dengan kodanyo kodakosak tu gapo tu qadri minal ajri daripada pahala. Ha makna kata kira di 50% tu kosong. Ha naik ke 70% makna berat pada nu 20%. Ha boleh pahala hak qadar tu. Ha Allah. Ha kalau sama berat oi 50-50. Menego dengan qasad haji 50-50 sama berat kita panggil. Wa intasawaya. Dan jika bersamaan kedua-dua apa dia weh? Al qasdud dunyawiyyu wad diniyyu tu sama berat tu. Jawabnya tasaqata. Gugur kedua tak boleh pahala. Itu dia pendapat Imam Ghazali, dia pilih kaum tu. Ah, ada satu lagi. Waqta Rabnu Abdissalam Izzuddin bin Abdussalam, terkenal dengan Sultanul Ulama. Dan telah pilih oleh Ibnu Abdissalam, bukan Abdissalam tua tua apa dia tu syarah ithaful murid bukan tu anak bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani orang Kediah ni dah ni Syekh Izzuddin bin Abdissalam nu orang Rum Imam Rabi'in digelar dia dengan Sultanul Ulama. Izzuddin bin Abdul Salam, dia kata Nabi, pilih akad annahu la ajra lahu mutlaqan. Ha, berat pilih dia bakal potong situ selalu. Bahwasanya apanya malau syarraka begini gak bakal tak ada pahala teruk. Mutlakan apa mutlakan tak ada kira. Ha, dengan tidak kait dah. Bakal mutlakan sama ada kosak duniawi tinggi ataupun kosak apa nama din itu agak ada kira dah. Oh, pakai tak ada pahala. Sebab di syirik tadi. Ha, dia panggil syirik pada niat. Nah, itu dia. Dia kata syiriknya banyak, ya banyak masalah. ini bukan syirik kubur ndak noh. Syirik pada niat. Wa kalamul Ghazali huwa zahiru, Syekh kita sokong perkataan Imam Ghazali. Dan bermula perkataan Imam Ghazali ialah az-zahir. Az-zahir. Comelah Imam Ghazali pilih pada situ. Tapi ada satu pendapat lagi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata boleh. Masalah syirik tu boleh. Hanya ala qadar sikit, cara sikit. Tak ada kira lah kosak tinggi rendah, tak ada kira. Hak kosak buat haji ada dari 20%. Hak besar 80% menego. Haji boleh. Sebab yang berdalil dengan faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Ini tak ada orang mari, siap tak ada orang mari sini. Ibn Hajar dia pilih tu. Jadi tiga pendapat lah, cuma sini sebut dua saja. Cukup dulu. Wasani ghaslu jami'il wajhi. Wallahu a'lam.